ku melamun, menekuri langkah yang telah kita tempuh. Di hatiku masih melekat hatimu. Bila kita melabuhkan biru cinta dermaga menanti bersama angin dan hanyalah satu. Tuhan merestui cinta kita, kasih. Aku melamun, menekuri langkah yang telah kita tempuh. Di hatiku masih melekat hatimu. Bila kita melabuhkan biru cinta dermaga menanti bersama angin dan cinta kita. Oh.